أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Bacaan kita yang terakhir kemarin dari kitab Salafatul Usul Ma'asyarhihi Inda qawlil muallif rahimahullahu ta'ala Waddalil Waddalilu Dalilnya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah ridha untuk dipersekutukan dengan siapapun. Tidak dengan malaikat, tidak pula dengan para nabi yang diutus. Dalilnya kata beliau adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian menyeru berdoa ataupun beribadah naam kepada Allah bersama dengan yang lainnya. Dan beliau mengatakan, Asy-Syaikh mengatakan, la yaradallahu bi musyarakati ahadin kainan man kana. Allah tidak ridha untuk diikut sertakan dalam ibadah siapapun dia, bagaimanapun kedudukannya, kainan man kana. Wa hadza sarihun fil Qur'ani was sunnah. Dan ini sangat jelas dalam Al-Qur'an, demikian pula dalam sunnah. Hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin liman ya'qilu wa yatadabbar. Akan tetapi ini jelas bagi siapa? Bagi orang yang berakal dan mau mentadabburi ya ayat-ayat dan hadith-hadith tersebut. Kemudian kata beliau, wa yumbil taqlid al-a'ma, dan membuang taklid buta, wa ta'allul al-batil, kemudian juga membuang at-ta'allul al-batil, alasan-alasan batil. Naam. Kemudian juga Asy-Syarih hafizahullah taala menukilkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang perkara ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan di akhir hidupnya, ala inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna al-qubura masajid. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masajid, sebagai masjid, itu tempat-tempat ibadah. Ala fala tattakhidhu al-qubura masajid. Maka ketahuilah, jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan seperti itu. Jadi yang lain yang muttafaqun alaihi, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknati orang-orang Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masajid, sebagai tempat-tempat ibadah. Naam. Kemudian kita sebutkan kemarin menyinggung sedikit tentang masjid dan musalla. Musalla di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tempat terbuka. Musalla al-Id, ya. Musalla al-janazah, tempat terbuka. Itu dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nabi SAW kalau hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, beliau tidak sholat di masjid, keluar ke musalla. Maksudnya apa? Musalla tempat yang lapang, yang luas, ya, di luar masjid. Ada juga dalam hadis musalla al-janazah, nah, tempat pelaksanaan orang melakukan salat jenazah yang tidak jauh dari pekuburan Baqi. Nah, adapun kalau orang Indonesia musalla, Maka kita perhatikan istilah mereka musalla. Kadang kalanya ya seperti di tempat kita ini di desa ini dan kebanyakannya kalau mereka mengistilahkan musalla itu masjid yang ditempati sholat jamaah untuk orang-orang yang berada di satu lingkungan, ya. Nah, tapi biasanya mereka tidak ditempati sholat Jumat. Itu musalla. Nah, ini tetap masjid. Kadangkala di musalla maksudnya ruang sholat, tempat sholat seperti di warung-warung tertulis apa? Musalla. Itu ruang sholat. Ruang sholat. Ruang sholat. Seperti yang di SPBU. Ada musalla. Itu musalla. Itu tempat sholat. Ruang sholatnya. Orang-orang karyawannya. Yang mungkin tidak sempat ke situ. Tidak sempat ke masjid. Karena itu saya pernah nasihati teman-teman di Sorowako. Jangan kalian sholat jamaah di sini. Kalian bikin jamaah sendiri. Meninggalkan jamaahnya kaum muslimin. Masjid-masjid umum. Nah, kalau mau ta'lim, khair. Adapun sengaja membawa, mengarahkan ihwa-ihwa ke situ, jelas-jelas itu SPBU, musalla. Itu bukan masjid. Tertulis di situ jelas musalla. Tempat sholat, ruang sholat. Itu bukan masjid. Nah, tapi kelihatannya sampai hari ini, mereka tidak mengindahkan. Adapun tentang alasan mereka ada kebid'ahannya di masjid, Nabi mengatakan sallu alaihi bid'atuhu, salat kalian di belakangnya ahlul bid'ah, dan dia yang bertanggungjawab terhadap kebid'ahan yang dia lakukan. Kita wajib bersabar selama kebid'ahan tidak sampai kepada tingkat kufur. Nah, tapi kalau bid'ahnya sudah bid'ah Jahmiyah, bid'ahnya orang-orang Rawafid yang telah dikafirkan oleh para ulama, jangan lagi salat di belakangnya. Dan kalau bid'ah-bid'ah ada as-salatu was-salatu alaihi, ya, sebelum salat salawatan itu ataupun yang lainnya, ada mungkin kunut istimrar tiap subuh, ya. Nah, kalau memang tidak ada masjid-masjid, ya tetap masjid-masjid ahlus sunnah, ya kita tetap salat di situ dan sah salat kita. Adapun membuat jelas membawa orang ke sebagian tempat ruangan khusus musalla, ruang salat, maka tidak sepantasnya salatlah di masjidnya kaum muslimin. Nah, pun tempat-tempat itu biasanya diperuntukkan oleh mereka yang karyawannya di situ untuk salat kalau tidak sempat. Yang mungkin ada udzur. Yang tidak bisa mereka tinggalkan pekerjaannya. قال رحمه الله تعالى فالمساجد يجب أن تطهر من آثار الشرك والوثنية هذا di antara mereka juga beralasan bahwasanya terlalu cepat katanya salat azan. Dan ini juga kita katakan hendaknya kalian melakukan penelitian, artinya betul-betul teliti. Karena untuk mengklaim bahwasanya mereka sholat belum masa waktunya, itu sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, betapa banyak apa? Kaum muslimin, kalau diharamain sendiri, terus terang yang dipakai itu apa? At-taqwim itu. Jadwal. Saya sering perhatikan. Dan itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu terpasang, terpampang apa? Jadwal. Sering saya perhatikan. Apa yang di HP dan yang hampir di setiap pintu ada jadwal dan juga waktu azannya. Ini patutnya para ulama di sana. Naam. Jadi untuk mengklaim bahwasanya mereka sholat belum pada waktunya, ini juga kita perlu berhati-hati. Karena menuduh mereka bahwa mereka sholat belum pada waktunya, itu maknanya bahwa kita menuduh mereka apa? Bahwa dia sholat bukan pada waktunya dan sholat bukan pada waktunya, batal sholatnya. Dan ini perlu berhati-hati. Nah, dan jeda antara adzan dan qomat, ya, itu ada sampai 10-15 menit. Ya, kalau dia mengatakan belum masuk waktu-waktu adzan, minimal waktu qomat sudah masuk waktu sholat. Nah, sehingga tidak ada alasan untuk membuat ruang sendiri umpama di rumah atau di sebagian tempat, kemudian kita bikin sholat jamaah di situ, padahal ada masjidnya kaum muslimin. Kecuali kalau memang sudah memiliki kemampuan untuk buat masjid. Nah, itu pun sepantasnya meminta izin para penguasa. Dan ini nasihatnya para ulama kita, apalagi di negeri seperti ini. Artinya, nah, kalau antum perhatikan bagaimana nasihatnya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, mereka menasihatkan kita supaya ketika buat masjid sepantasnya melalui izin, ada izin ya dari penguasa setempat, minimal pemberitahuan izin ya. Nah, supaya tidak menimbulkan, karena kalau setiap orang seenaknya buat masjid ya, banyak masjid-masjid yang kita perhatikan sebagian tempat ya ta'attal, maksudnya hampir-hampir tidak terpakai, sudah jadi tapi tidak ada apa jamaah di sekitar situ. Karena sebagian hanya ketersinggungan buat masjid lagi, panitia masjid mungkin dikasih keluar atau apa buat masjid lagi. Nah, jadi kalau orang seenaknya buat masjid ini bahaya. Nah, jangan karena berselisih pada sebagian perkara terus kita apa enak saja mau bagi buat masjid. Nah, pantasnya dalam keadaan ya ada izin dari penguasa setempat. Pemberitahuan dan yang semisal dengannya. Qala asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, fal masajidu yajibu an tutahhara min atharis syirki wal wathaniyah. Maka masjid-masjid itu wajib untuk dibersihkan dari pengaruh ataupun bekas-bekas syirik wal wathaniyah, keberhalaan. Wa an la tuqama 'ala al-qubur, dan agar masjid tidak dibangun di atas pekuburan. Nah, kadang sebagian pekuburan, walaupun itu istilahnya mereka pekuburan tua, dikusur saja kemudian dibangun masjid di atasnya. Nah, sebagian orang masih mempersaksikan, yang dulunya dia tentara, mempersaksikan bahwasanya termasuk masjid yang ada di Masamba itu, yang mereka katakan apa masjid syuhada di situ ya, itu pekuburan di situ dulunya. Ini dikabarkan oleh bapaknya, orang tuanya, seseorang yang bernama Anji Nyili di Sabang, Ihwa, di sana mengabarkan itu dulu kuburan, kuburan. Nah, ya kalau kita sudah tahu bahwa itu bekas-bekas kuburan digusur, bukan dibongkar tapi sekedar ditimbun, tidak sepantasnya untuk kita sholat di situ. Nah, mungkin yang dia tidak tahu ya, mungkin masih dapat udzur, tapi kalau dia sudah tahu kemudian dia ke situ, dia khawatirkan dia berdosa kalau dia datang ke situ sholat di tempat yang betul-betul diketahui bahwasanya di situ pekuburan kemudian dibangun di atasnya apa? Masjid. Maka masjid, kata beliau, wajib dibersihkan dari pengaruh-pengaruh kesyirikan yang bisa menyebabkan orang berbuat syirik. Wa alla tuqama 'ala al-quburi, dan masjid wajib untuk tidak dibangun di atas pekuburan. Aw yudfana fiha al-amwatu ba'da bina'iha, ataupun dikuburkan orang-orang yang sudah mati setelah dibangunnya masjid itu. Bal takunu mawatina ibadatillahi wahdah, bahkan hendaknya masjid-masjid itu menjadi tempat ibadah semata. tuqamu fiha shalah, pada masjid-masjid ditegakkan salat, wa yudhkaru fiha ismullah, disebutkan di dalamnya nama-nama Allah, tempat berzikir, wa yutla fiha al-Qur'an, ditempati untuk membaca Al-Qur'an, wa tuqamu fiha durusun nafi'ah, pada masjid ditegakkan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat. Naam. Karena demikianlah di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pada kebanyakannya puasanya beliau memberikan nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran di masjid. Naam, datang penukilan yang lain, mungkin pada saat beliau musafir, ya, di tengah jalan beliau singgah di sebagian tempat, ngasih nasihat, wejangan. Ataupun keadaan di zamannya Nabi SAW, sebagian mereka meminta khususnya ibu-ibu dibuatkan satu jadwal khusus, maka Nabi pun menyempatkan beberapa saat untuk apa? Memberikan apa? Pelajaran. Ya. Di awal Islam, ya, ma'ruf. Rumahnya siapa? Abu Arqam, ya. Al-Arqam radhiyallahu anhu, ya. Ditegakkan padanya pelajaran-pelajaran. Wa illa salam ala masjid. Ya, maka sepantasnya lah di masjid ini ditegakkan pelajaran-pelajaran. Dan alhamdulillah ini yang kita lakukan selama ini. Bukan berarti tidak boleh di tempat yang lain, boleh. Akan tetapi naam, belajar di masjid padanya banyak kebaikan dan manfaat dan keberkahan. Utuqamu fiha durusun nafi'ah, ditegakkan padanya di masjid-masjid pelajaran-pelajaran yang bermanfaat. Wa yu'takafu fiha lil ibadah, juga ditempati untuk ibadah, i'tikaf. Hadhihi wadhifatul masajid, inilah fungsi masjid. Ditempati salat, tempat berzikir, tempat membaca Al-Qur'an. Ya, sehingga kuburan bukan tempat salat, bukan tempat membaca Al-Qur'an walaupun surah Yasin. Nah, ada sebagian orang datang ke kuburan tujuannya ziarah kubur, tapi apa? Baca surah-surah tertentu. Biasanya apa? Surah Yasin yang paling sering. Nah, maka kuburan bukan tempat untuk mengaji. Ada yang mau ziarah kubur mengingat hari akhirat, mengingat kematian, yang disyaratkan apa? Memberikan salam kepada mereka. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Naam. Nas'alullah anala walakumul afiyah. Harus makna dengan itu. Ucapan-ucapan salam kepada mereka. Doa. Tidak dinukilkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau membaca Al-Quran di pekuburan. Apalagi membaca surah-surah tertentu. Seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika mengunjungi pekuburan. Inilah fungsi masjid, kata beliau, wadhifatul masajid. Fungsinya masjid, tugasnya masjid. Ditempati salat, berzikir, membaca Al-Qur'an, tuqamu fiha durusun nafi'ah, ditegakkan di dalamnya pelajaran-pelajaran yang bermanfaat. Amma an tuqama fiha awthanun tu'badu min dunillah. Dan melalui kesempatan ini kita masih senantiasa memanggil dan menasihati ikhwa afadil, saudara-saudara kita. Semoga Allah memberikan mereka kebaikan seperti akhuna Ustaz Fadli. Wasanya tempat masjid ini masih terbuka untuk beliau mengajar. Demikian pula teman-teman yang lain yang mau belajar, silahkan datang ke masjid. Toh kalau umpama dia tidak senang belajar di majelis saya, itu haknya. Kita tidak bisa paksakan. Silahkan belajar sama siapa yang kalian inginkan. Supaya kita lebih menyatu, lebih dalam dakwah, dan jauh kita dari apa? Khilaf, perselisihan. Karena sesungguhnya syaitan sangat berambisi untuk memecah belah. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna syaitana qad ayisa ay ya'buduhu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin bit tahrish bainahum." Syaitan itu sudah sangat putus asa untuk diibadahi oleh orang-orang yang menegakkan salat di jazirah Arab, tetapi syaitan melakukan cara yang lain, tahrish, melakukan pengerusakan, tahrish adu domba ataupun yang semisal dengannya. Nah, demikian pula ta'lim ummahat, ya, yang selama ini berjalan bisa dilakukan di masjid ini, walhamdulillah. Nah, karena kenapa? Di antara fungsi masjid, kata beliau, tuqamu fiha ad-durusun nafiah. Ini ucapannya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, di antara masyaikh tertua ahlus sunnah di zaman ini. Ya. Baik. Wasanya fungsi masjid di antaranya ditegakkan padanya pelajaran-pelajaran yang bermanfaat. Wa yu'takafu fiha lil ibadah. Ditempati untuk ibadah. Hadhihi wadhifatul masajid. Inilah fungsi dari masjid. Amma an tuqama fiha awsanun tu'badu min dunillah. Adapun ditegakkan di dalamnya masjid-masjid awsanun, berhala-berhala yang disembah selain dari Allah, fa hadhihi laysat masajid. Maka ini bukan masjid, walaupun itu tertulis itu masjid. Ya. Kita masuk kuburan di dalam. Nah, rukuk sujud menghadap ke kuburan. Ya, seperti sebagian masjid yang telah saya sebutkan di bagian Pullman sana. Yang tepatnya di hari itu namanya Kecamatan Campalagian, Desa Bonde. Masjid raya di situ. Itu tiga kuburan berjejer. Ya, kalau kita sujud benar-benar di depan kuburan. Nah, dibuatkanlah kadang cerita-cerita yang biasa kita dengar dari masyarakat di situ, bahwa ini tiap malam Jumat wangi di sini, di kuburan ini. Nah, wangi, bukan wangi, bau, dupa. Nah, boleh jadi jin setan, ataupun ada orang-orang tertentu yang ditugaskan selalu membawa parfum ke situ untuk menipu orang-orang. Nah, tidak jauh itu. Walaupun itu bukan alasan, ini bukan hujjah buat boleh di kita di situ karena selalu wangi. Nah, sebagian tempatnya orang-orang Buddha, orang Hindu, orang-orang Bali, kadang kalanya masuk di situ wangi, ya, tidak berhala. Jadi bal muhim, kata beliau, bahwasanya, ya, adapun di dalamnya ditegakkan berhala, kemudian ditempati menyembah selain dari Allah Azza wa Jal, fahadhi laysat masajid. Maka ini bukan masjid. Ya. Hadhihi masyahidu syirkin. Ini tempat kesyirikan. Ya. Masyahid. Wa in sammah ahluha masajid. Walaupun orang-orang di sekitarnya, pemiliknya menamainya masjid. Ya. Maka itu bukan masjid. Karena masjid apa? Tempat beribadah kepada Allah, sementara ini tempat beribadah selain kepada Allah. Naam. Lianna Allah yaqul, karena Allah mengatakan, wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, untuk Allah. Ai laili ghairi, bukan selain Allah. Wa lianna al-masajida hiya mahallu ijtima'in nas wa talaqihim, karena masjid-masjid itu tempatnya berkumpul muslim, manusia dari kalangan kaum muslimin. Wa talaqihim, tempat saling berjumpa mereka. Fa yajibu an takuna tahiratan minasyirk wal bid'ah wal khurafat, maka masjid itu harus dibersihkan dari kesyirikan, kebid'ahan dan khurafat. Li'anna an-nasa yatalaqquna fiha al-'ilma wal ibadah, karena masjid itu ditempati orang-orang untuk menerima ilmu dan ibadah. Sehingga apabila kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan dilakukan dalam masjid, maka orang-orang yang datang mengatakan, oh di sana dilakukan di masjid sana. Ya, nah. Nah, karena nas yatalaqquna fiha al-ilma wal ibadah. Ya, memang hari-hari ini subhanallah. Ya. Betapa banyak pelanggaran yang dilakukan di masjid-masjid. Di antaranya ya, masjid-masjid dijadikan sebagai tempat putar musik. Musik. Walaupun itu apa yang mereka katakan qasidahan, qasidah juga musik. Walaupun itu namanya gambus. Gambusnya siapa yang lagi ngetren saat ini? Sabian ya, siapa namanya itu? Naam. Itu juga alat musik. Nah. Jadi kata beliau wajib untuk dibersihkan dari syirik, kebid'ahan, khurafat, karena orang-orang itu mengambil ilmu dan melihat enam ibadah di dalam masjid. Fa idza wajadu fil masajid syai'an min asy-syirk wal khurafat, ta'assaru bidzalika wa nasyaru fil ardh. Jika mereka mendapati di dalam masjid sesuatu yang mengandung syirik, khurafat, kebid'ahan ataupun yang semisal dengannya, ta'assaru bidzalik, maka akan mempengaruhi, wa nasyaruhu fil ardh, dan mereka akan sebarkan di muka bumi. Fa yajibu an takuna al masajidu mutahharatan min asy-syirki. Maka wajib agar masjid-masjid itu dibersihkan dan disucikan dari syirik. Wa a'zamuha al-masjidil haram, dan yang paling masjid yang paling termulia teragung adalah masjidil haram, sehingga benar-benar dijaga kesuciannya, dijaga kebersihannya. Siapapun yang pernah haji ataupun pergi umrah, dia akan melihat bagaimana upaya mereka, ya, pemerintah beserta dengan para ulama di sana dan masyarakat di sekitarnya benar-benar berupaya untuk menjaga kebersihan masjid. Dan sebenarnya pemerintah dan penguasa sudah mengeluarkan maklumat supaya orang masuk ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tidak melakukan foto-foto. Itu sudah sekitar 2 tahun yang lalu. Itu ada surat keluar yang ditujukan kepada seluruh ya pengusaha travel, bahkan melalui jalannya Pak Kemenak, cuman kelihatannya kurang di apa istilahnya, disosialisasikan istilahnya sama masyarakat kita, sehingga masih banyak yang naam seenaknya kalau masuk masjid yang semestinya ibadah, justru mereka apa selfie-selfie, wallahul musta'an. Karena memang ini tangan ini kalau melihat sesuatu luar biasa memang godaan, ya. Bukan lagi orang kita asal apa foto, tapi sebagian hal-hal yang aneh-aneh. Wallahu musta'an. Jadi sebenarnya pemerintah di sana dan para ulama sudah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang larangan apa mengambil gambar-gambar di sekitar Masjidil Haram, apalagi di dalamnya, bikin pula di Masjid Nabawi. Itu ada larangan, sudah keluar itu maklumat kurang lebih 2 tahun yang lalu. Nah, dan di antara intinya kenapa mereka dilarang, supaya tidak masjid tersebut tidak berubah menjadi, tidak berubah apa pemanfaatannya. Nah, masjid untuk ibadah kadang-kalanya apa, nah, dijadikan sebagai ajang promosi, wallahu musta'an. Dan kita beristighfar, bertobat kepada Allah terhadap apa yang telah kita lakukan. Karena saya lihat itu sebagian dari mereka itu orang travel, semangat fotoi anggotanya semua di depan Ka'bah dan untuk promosi. Nah, dan ini tidak sepantasnya. Nah, fayajib an takuna al-masajid mutahharatan min asy-syirki wa a'zamuha al-masjidil haram. Maka wajib masjid-masjid tersebut disucikan dari syirik, wa a'zamuha al-masjidil haram, Dan di antara masjid yang paling termulia, teragung adalah Masjidil Haram. Maka ini secara mutlak masjid yang paling mulia di muka bumi adalah Masjidil Haram. Nah, masjid yang paling wajib untuk diperhatikan kesucian dan kebersihannya adalah Masjidil Haram, kata beliau. Kama amara Allahu jalla wa ala bitathhiri, sebagaimana Allah memerintahkan ya untuk mensucikan Masjidil Haram. Qala ta'ala wa id bawwa'na li Ibrahim makana al-bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menempatkan Ibrahim ya makana al-bait, beliau tempatkan itu di al-bait, itu Ka'bah maksudnya, di Masjidil Haram. Alla tusyrik bi syai'a, ini yang pertama pesan Allah kepada Nabiullah Ibrahim, agar engkau jangan mempersekutukan saya dengan sesuatu apapun, kata Allah. Kemudian disusul yang kedua, wa tahhir baiti, bersihkan rumahku. Tentunya Ka'bah, masjid yang ada di situ, Masjidil Haram. Litta'ifina, bersihkan rumahku. Litta'ifina, untuk orang-orang yang tawaf. Walqa'imina, warruka'is sujud, untuk orang-orang yang berdiri melaksanakan sholat, ruku dan sujud. Nah, dan alhamdulillah ya, seperti yang telah kita sebutkan tadi bahwasanya benar-benar mereka mengarahkan segala kemampuan mereka untuk membersihkan Masjidil Haram sampai hari ini. Karena itu kita saksikan bagaimana di awal corona, untuk menjaga kesterilan Masjidil Haram dari berbagai macam penyakit, maka mereka pun menutup untuk sementara pelaksanaan orang-orang yang datang melaksanakan umrah. Bahkan masih ditutup di sekitar Ka'bah, maksudnya untuk sementara belum boleh pegang-pegang Ka'bah, termasuk mencium Hajar Aswad untuk kemaslahatan dan kebaikan bersama. Nah, qala tahhirhu min madza, kata beliau, dibersihkan dari madza, dari apa? Qala tahhirhu min asy-syirki wal bid'ah, bersihkan dari syirik dan kebid'ahan. Wal khurafat kama annahu aidan yutahharu min an-najasat, sebagaimana juga masjid tersebut dibersihkan dari najis. Wal kadurat, dan juga kotoran-kotoran. Nah, karena itu teman-teman, ya kita tidak melarang jamaah di sini untuk memakai sandal kalau dia mau sesekali, karena kadang-kadangnya Nabi sholat pakai sandal, kadang-kadangnya tidak. Ini juga diperhatikan. Naam, ya supaya sebelum masuk membersihkan alas-alas kaki mereka. Ya, karena itu diantara hal yang dipersyaratkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Faqauluhu ta'ala fala tad'u, maka ucapan Allah dalam ayat tadi, fala tad'u la nahiyah. La, namanya huruf la di sini la nahiyah, artinya la yang bermakna larangan, jangan. Naam. Wa tad'u fi'lun mudhari'. Tad'u ini fi'il mudhari' majzum, dia dijazam bila an-nahiyah, dengan la an-nahiyah. Wa alamatu jazmiha nun, tanda jazamnya dengan jatuhnya nun. Asalnya ini tad'u na. Tad'u na fi'il mudhari'. Kalian. Ketika la masuk huruf la, jatuh nunnya, fala tad'u, asalnya tad'una bi rafa, tanda rafa'nya thubutun nun. Ketika dijazam, fala tad'u, nah jatuh huruf nunnya. Lianna aslu, karena asalnya tad'una, padahal alaihil jazim, kemudian masuk di dalamnya huruf menjazam, wa huwa la anna, yaitu la annahya. Fala tad'u ayuhan nas ma Allah ahadan, maka jangan kalian menyeru sekalian manusia ya sembahan yang lain bersama dengan Allah. La tastaghithu bi ahadin ma Allah, jangan kalian beristighatsah dengan yang lainnya bersama dengan Allah. Kayaqula, seperti dia katakan, ya Allah, ya Muhammad. Dia katakan, ya Allah, ya Muhammad. Ini apa? Atau dia katakan, ya Allah, ya Husain. Dia katakan umpamanya, ya Allah, ya Abdul Qadir Jilani. Ini apa? Bentuk istighatsah. Ini syirik. Naam. Kayaqula, seperti dia katakan, ya Allah, ya Muhammad. Ya Allah, ya Abdul Qadir. Atau yaqula, ya Abdul Qadir, ya Muhammad. Atau ma asbah dzalik, ataupun yang sama dengan itu. Tadi panggil orang tuanya, ya ummi, ya ummi, seperti dalam sebagian lagu-lagunya sebagian orang, ibu, ibu, ibunya sudah mati. Nah, dia curhat kepada ibunya yang sudah mati, mana dengar lagi. Ini adalah lagu syirik, walaupun mereka menamai lagu religi. Naam. Atau ma asbah dzalik, fa inna Allah la yarda bidzalika wa la yaqbaluhu, Allah tidak akan pernah rida untuk diperlakukan seperti itu dan Allah tidak akan pernah menerimanya. Nah, jadi pernah saya sudah pernah sebutkan, sementara antri depan imigrasi di Jeddah, di depan saya ada orang India ataupun Pakistan ataupun yang semisal dengannya, tiga negara itu, India, Pakistan, Bangladesh. Ya, saya kira zikir-zikir dia mengatakan, ya Allah, ya Allah. Ternyata apa dia bilang? Ya Muhammad, ya Muhammad. Saya sempat tegur. Nah, saya katakan, katakan ya Allah, ya Allah. Dia masih ingin. Saya cinta kepada Muhammad, jadi saya panggil-panggil. Anak ibu. Orang yang kita cinta itu katanya, kita sering sebut-sebut namanya. Allah. Allah. Ya. Tapi ada sebagian dari mereka yang paham apa yang kita sampaikan. Yang masih hati saya tidak tinggal banyak layani. Kalau muhim kadang-kalanya, ya kita anggap bahwa dia masih jahil atau apa. Ya. Nah. Jadi kadang-kalanya mereka beralasan seperti itu. Kalau kita cinta sesuatu katanya apa? Berarti sering disebut-sebut. Kamu cinta Muhammad tidak? Berarti sering disebut-sebut. Mau sebut bersalawat. Bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad. Itu cara yang syar'i. Adapun memanggil-manggil beliau dengan alasan bahwa kita cinta sehingga kita peringati hari maulidnya, kita panggil-panggil namanya, ya Rasulullah, ya Jaddal Husain. Sama yang dilakukan oleh sebagian orang-orang merayakan hari maulid, hari maulidnya Nabi SAW. Ya, itu memanggil-manggil dengan menyebutkan apa? Ya Jaddal Husain, apa ucapan selamat datangnya? Marhaba, ya. Marhaban ya Jaddal Husain, ya. Selamat datang wahai siapa? Kakeknya Husain. Maksudnya siapa kakeknya Husain? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sering dibaca itu. Naam. Kalau diambil ada istilahnya, mereka diambil asyrakah. Ya, berdiri. Dan ada di antara mereka berkeyakinan bahwa kalau diperingati maulidnya Nabi sallallahu alaihi Nabi itu hadir. Rohnya katanya apa? Hadir. Sehingga kita sambil mereka itu kalau berdiri, ya marhaban ya Jaddal Husain, sambil begini. Artinya, ayo silahkan masuk. Selamat datang. Naam. Emangnya rohnya beliau banyak hari itu, betapa banyak orang yang memperingati apa? Mau maulid. Naam. Jadi semua apa? Ya. Alasan-alasan yang tidak dibenarkan. Jadi boleh contohkan bahwa di antara hal yang tidak boleh kita lakukan ini termasuk syirik kalau dia katakan ya Allah, ya Muhammad, ya Abdul Qadir, atau yaqul ya Abdul Qadir, ya Muhammad. Dan masing-masing mereka punya guru, dia panggil guru tarekatnya. Naam. Fa inna Allah la yarda bidzalika wa la yaqbalu, maka sesungguhnya Allah tidak pernah ridha dan tidak akan pernah menerima untuk diperlakukan seperti itu. Wa qauluhu ta'ala ahadan nakiratun fi siyakin nahi. Fala tad'u, ini nahi. Kemudian ahadan bentuk nakirah. Apa artinya nakirah? Yang bermakna umum. Jadi Allah tidak pernah ridha untuk dipersekutukan dengan siapapun, umum. Baik itu malaikat ataupun para nabi dan rasul, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Fata ummu kullu ahadin, maka ini mencakup ya segala sesuatunya, siapapun. La yustathna ahadun, tidak dikecualikan satupun. La malakun muqarrab, tidak dengan para malaikat yang didekatkan. Wala nabiyun mursal, tidak pula dengan para nabi yang diutus. Wala sanamun, wala wathanun, wala qabrun, tidak pula dengan patung ataupun berhala lainnya. Wala qabrun, wala syekhun, tidak pula syekh. Wala waliyun, wala hayyun, wala mayyitun kainan mankana, siapapun dia. Fahiyya ta'ummu kullaman du'iyya min dunillah, fala tad'u ma'allahi ahada. Maka ini mencakup segala sesuatu yang disembah, diseru selain dari Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, jangan kalian menyeru ya bersama dengan yang lainnya. Ya, di samping kalian menyeru Allah, kalian juga menyeru yang lainnya. Itu makna fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kalian menyembah Allah kemudian juga menyembah yang lainnya. Jangan kalian menyeru, menyebut nama Allah dalam doa kalian, kemudian juga memanggil-manggil juga nama-nama yang lain selain dari nama Allah. Fadallat hadhil ayatu ala anna al-ibadah la tanfa'u illa ma'at tauhid. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya ibadah tidak bermanfaat kecuali disertai dengan tauhid. Wa annaha idza khalatuha syirku fa inna tubtil, bahwasanya ibadah kalau bercampur dengan syirik maka ibadah itu akan menjadi batil. Wa takunu wabalan ala sahibiha. Naam, kemudian akan menjadi ya suatu penyesalan bagi pemiliknya, karena akan menyebabkan dia apa? Dimasukkan ke dalam neraka. Tsumma qawluhu ta'ala wa anna al-masajid lillah, kemudian beliau menjelaskan lafaz ini bahwasanya masjid-masjid adalah milik Allah. Yajibu an tubna bi niyatin khalisah, bahwasanya masjid itu wajib dibangun dengan niat yang murni. Ini mau bangun masjid, perhatikan niat kita. Khawatir kalau kita lagi sedang berselisih umpamanya, terus mau bangun masjid, khawatir bukan karena Allah. Coba dalam keadaan yang damai, dalam keadaan aman, dibicarakan baik-baik, mungkin masjid ini sudah penuh, jarak kita sudah banyak di situ, ihwa kasihan apa umpamanya, penduduk, ya sudah, umpamanya, disepakati. Kalau dalam keadaan kita berselisih umpamanya, ada sesuatu, kemudian tiba-tiba dia mau bangun masjid, ya, khawatir bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Wallahi dikhawatirkan bukan karena Allah. Naam. Jadi yajibu an tubna bi niyatin khalisah. Wajib untuk seseorang membangun masjid betul-betul niat yang murni. La yakunul qasdu min bina'iha ar-riya. Bukan maksud dari tujuan membangun masjid riya wa sum'a ataupun karena mau didengar wa takhlid adz-dzikr, supaya dia dikenang, kama yaqulun wa takunu atharan islamiyah, ataupun menjadi ya athar Islam. Hadza kulluhu batil, maka ini seluruhnya adalah apa? Batil. Naam. Karena di antara fungsi masjid adalah untuk menyatukan kaum muslimin. Bagaimana masjid justru dibangun untuk memecah belah kaum muslimin? Naam. Al masajid tubna lil ibadah, masjid itu dibangun untuk tujuan ibadah. Wa bi qasdil ibadah. Naam, wa takunu niyatu fi khalisatan lillahi azza wa jal, dan wajib agar niat dalam membangun masjid betul-betul murni karena Allah. Wa aidan tubna min kasbin thayyib, harus dibangun dari penghasilan yang baik. Naam, hendaknya masjid tidak dibangun dari hasil minta-minta. Naam. Wa aidan tubna min kasbin thayyib, wajib masjid dibangun dari apa? Apa? Pendapatan yang baik, yang halal. Naam. La tubda min kasbin haram, jangan sampai masjid dibangun dari pendapatan yang haram. Naam. Karena itu ya, apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ya dengan cara meminta-minta ya, hendaknya dijauhi ya. Mengumumkan, menyampaikan ada pembangunan masjid, insyaallah tidaklah bertentangan, adapun berlebihan sampai turun ke jalan-jalan dan sebagainya, Allah musta'an. Ya, kita sangat sayangkan. Naam, la tubna min kasbin haram. Masjid itu jangan dibangun dari pendapatan yang haram. Li anna lillahi azza wajal, karena Allah mengatakan innallaha la yaqbalu illa thayyiba. Karena Allah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima kecuali dari perkara yang baik. Fatubnal masajidu min nafaqatin halal. Maka masjid itu hendaknya dibangun dari nafkah halal, dari hasil nafkah yang halal. Wa takunu niyatan baniha. Ya, supaya juga hendaknya yang membangunnya niatnya khalisatan liwajhillah, benar-benar murni mengharap balasan ataupun mengharap wajah Allah azza wajalla. La yuridu min binaihi madhan, dia tidak menginginkan dari pembangunan masjid tersebut pujian minan nas, dari kalangan manusia, au takhlidan lidzikri, ataupun untuk dikenang, ya, au riyan au sumah, ataupun untuk dia perdengarkan atau untuk dia dilihat. Fa inna bina'al masajid ibadah, karena membangun masjid adalah ibadah. Wal ibadah yajib an takuna khalisatan lillahi azza wajal, dan ibadah wajib untuk ditegakkan di atas apa landasan keikhlasan lillahi azza wajal, semata-mata karena Allah azza wajal. Demikian penjelasan singkat dari Asy-Syaikh Shalih hafizahullahu taala. Semoga apa yang kita baca, yang kita dengar, bermanfaat bagi kita dan bisa kita mengamalkannya dan juga menyampaikannya kepada yang lainnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Jangan pergi, Ibu.